بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi. Hari ini kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim itu, Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini sebagaimana ini merupakan lanjutan daripada ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang berlaku zalim itu telah mendapatkan peringatan. Artinya buktinya di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain bahwa setiap masa, setiap kampung, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan atau mengutus kepada mereka orang yang memberikan peringatan. Nah, ayat yang kita bahas pada hari ini yaitu ayat 44 secara khusus menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memberikan peringatan kepada kaumnya yaitu orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang berada di Mekah agar mereka tidak berlaku atau berbuat zalim. Kita ketahui pada masa itu terjadi perbudakan dan kaum bangsawan menindas orang-orang yang miskin, yang kuat, menghajar dan menekan yang lemah, dan begitulah seterusnya. Seseorang itu dihargai karena hartanya, dan seseorang itu juga dimuliakan karena kedudukan dan darah yang ia miliki, artinya darah bangsawan yang ia miliki. Dan orang juga akan dipuja-puja ketika dia memiliki banyak harta. Tapi sebaliknya, orang-orang yang miskin, budak, dianggap bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan, wahai Muhammad, ingatkanlah kepada mereka yang senantiasa berbuat kezaliman itu bahwa pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka, maka mereka tidak dapat kembali untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walau sejenak pun. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sangat detail, sangat rinci menjelaskan bahwa nanti orang-orang yaitu di padang mahsyar, orang-orang kafir itu, orang-orang yang zalim berbuat kezaliman di dunia ini, memakan harta anak yatim, memakan harta rakyat, memakan harta yang bukan miliknya, itu semuanya akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan aku ke dunia walau sejenak pun." Hanya untuk apa? Hanya untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu dari ayat ini juga para ulama mengatakan ketika kita ingin fokus, khusyuk dan konsentrasi di dalam melaksanakan suatu ibadah, ingatlah seakan-akan sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Ya, ketika itu kita akan merasakan bahwa ibadah itu adalah ibadah yang terakhir yang kita dapat lakukan sehingga dengan demikian kita akan mampu untuk berbuat lebih konsentrasi lagi dan lebih sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam ayat ini, walaupun sejenak, sedetik pun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lagi kesempatan kepada orang-orang yang zalim itu. Karena apa? Karena akhirat bukanlah amal tempat beramal. Tempat beramal, tempat berbuat, tempat bekerja adalah di dunia ini untuk meraih maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat nanti, maka itu semuanya bukanlah tempat beramal, tapi adalah tempat untuk mengetam, untuk mendapatkan apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi sungguh sangat kuat korelasi, ya, hubungan, munasabah antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana neraka itu menghisap, menarik layaknya seperti magnet kepada orang-orang yang berbuat kezaliman itu, maka di dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk mengingatkan kaumnya bahwa ketika terjadinya azab, maka tidak ada orang yang dapat menghindar daripadanya. Artinya orang-orang yang berdosa itu tidak ada yang dapat menghindar, dan mereka akan mengatakan, ya Allah, berikan kami waktu yang sangat singkat, sangat sedikit, ya, maka niscaya kami akan memenuhi panggilanmu, kami akan beriman kepadamu, kami akan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kami akan penuhi rukun-rukun daripada Islam dan iman, dan begitu juga wanattabi'ar rusul, dan kami akan mengikuti ajaran rasul. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membalikkan apa yang dahulu pernah mereka ungkapkan di dunia ini bahwa mereka tidak akan kembali, sebagaimana di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Inilah kehidupan kami, kami hidup dan kemudian mati, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali adalah waktu itu sendiri. Jadi mereka sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia akan hidup kekal abadi di dunia ini dengan harta yang ia miliki. Yahsabu annama lahu akhlada kalla layumbadanna fil khutamah. Mereka mengira bahwa mereka akan hidup berkekalan di dunia ini. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, layumbadanna fil khutamah. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka khutamah wal iyadu billah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, di studio telah hadir Ustaz Perdana yang akan memberikan kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Ya, terima kasih Ustaz Ading. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena masih merupakan kelanjutan dari keterangan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi yang terjadi nanti di dalam neraka. Yang menariknya adalah bahwa Allah di sini membuka dengan keterangan wa anzirin nasa yauma, berikan peringatan kepada manusia pada hari, ya. Di mana Allah memakai redaksi di sini pada hari, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bukan lagi menjelaskan tentang kesempatan, karena pada saat itu sudah hilang semua kesempatan untuk melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, karena yang tinggal pada hari itu hanyalah hari pembalasan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, sadarlah nanti pada satu saat kelak akan ada ujian langsung, bukan ujian langsung, hasil daripada penilaian langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang pernah kita lakukan. Jadi, kalau ingin berusaha, berusaha mulai dari sekarang. Kalau ingin berbuat baik, berbuat baik dari sekarang. Kalau ingin masuk ke dalam surga, karena nanti pada hari kiamat yang ada hanya pembalasan surga dan neraka atas segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Gambarannya seperti ini. Kalau kita tidak belajar pada saat di waktu ujian akhir, ya, menentukan lulus atau tidaknya kita dari suatu sekolah, kalau kita tidak belajar pada saat itu, kemungkinan terbesarnya kita pasti akan gagal. Dan pada hari itu tidak bisa lagi kita belajar. Yang ada hanyalah tinggal mengisi lembar-lembaran jawaban yang banyak sekali soal-soal yang dipertanyakan itu. Tetapi kalau kita sudah sebelum harinya belajar, maka kita akan sangat tenang untuk mengisi setiap lembaran jawaban dari pertanyaan diajukan, dan insya Allah kita pasti akan lulus. Begitulah kondisi hari kiamat, di mana tidak lagi merupakan hari untuk melakukan kebaikan, tetapi merupakan penghargaan dari Allah atas segala kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Pada hari itu tidak akan ada lagi orang yang berani untuk melakukan kejahatan, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal menghukum saja, mengganjar orang-orang yang selama kehidupannya melakukan tindakan keburukan. Jadi pergunakan kesempatan saat sekarang ini ketika kita masih hidup untuk melakukan kebaikan. Jangan menunggu sakit dulu baru kemudian mau melakukan banyak hal. Jangan menunggu tua dulu baru kemudian ingin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang muda. Sudah terlambat, waktunya sudah tidak tepat lagi. Ya, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, ini merupakan suatu gambaran nyata yang Allah gambarkan kepada kita apa yang akan terjadi pada hari akhirat, bahwa ternyata orang-orang yang ingkar terhadap Allah sampai kepada suatu kesadaran, sampai kepada suatu pemahaman bahwa apa yang dibawa oleh Rasul, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan ajaran yang benar dan harus diikuti. Oleh karena itulah mengapa di redaksi selanjutnya dikatakan nujib da'wataka wa natabi'ur rusul, ya, kami akan memenuhi ajaran-ajaranmu dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasulmu, tapi sudah terlambat, ya. Ini Allah ingin mengasih tahu kepada kita, menginformasikan kepada kita, inilah yang akan terjadi dari orang-orang yang melakukan kesalahan, akan sampai kepada tingkat kesadaran bahwa memang betul ternyata apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah merupakan kebenaran. Oleh karena itu, selagi kita masih punya kesempatan di dalam dunia ini, mari kita coba untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa yang sudah dibimbingkan kepada kita. Karena kalau tidak, nanti pada satu saat kita pasti akan menyadarinya, tapi kesadaran itu sudah terlambat, sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini. Nujib da'wataka wa natabi'ur rusul, akan tetapi sesungguhnya kesadaran ini pada saat mereka dilemparkan ke dalam neraka. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu catatan yang sangat penting dari ayat ini yang mungkin dapat kita jadikan renungan bagi diri kita, bahwa sebenarnya lah orang-orang yang katanya di dunia ini dia ingkar kepada Allah, akhirnya di ketika di hari kiamat itu dia pun mengakui bahwa Allah itu ada dan Allah itu berkuasa dan Allah itu maha esa dan Allah itu berhak untuk menghukum mereka. Ya, kalau kita ambil dari ayat ini sangat jelas penjelasan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, sedurhaka apapun orang itu, sesombong apapun dia, dan sehebat apapun dia, dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari persidangan itu, dia tidak lagi dapat menghindar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sekarang kita tinggal memilih, ya, ingin jalan kebaikan seperti yang dikatakan Ustadz Perdana tadi, maka tempuhlah dengan mengikuti syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin nanti mendapatkan keburukan, balasan neraka jahannam wal'iyadu billah, maka berpuas-puaslah berbuat dosa di dunia ini. Tentu bagi orang-orang yang berakal dan memiliki akal sehat, dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya sekarang agar kelak dia dapat mengetamnya. Sekarang dia menanam agar kelak dia dapat memetik buahnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak berakal atau orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya dan masa bodoh, maka dia tidak memikirkan masa depannya. Tentu orang-orang yang seperti ini layaklah untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyadzu billah. Demikian mungkin, ini mungkin menjadi renungan kita hari ini, dan semoga dapat memberikan inspirasi bagi kami dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Ferdana. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.